Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali membaca bab ke-13 yaitu firqah-firqah sesat dan menyesatkan dari kitab mulia dengan manhaj salaf. Dan sekarang adalah pada poin ke-23 tentang Ahmadiyah. Silakan. Firqah ke-23 Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah firqah sesat dan kafir yang mengatasnamakan Islam. Harus kita pahami dulu bahwa Ahmadiyah itu ada dua yang disebutkan oleh para ulama, ada yang Lahore atau Lahore dan ada yang Qadiani. Dan yang dimaksudkan di sini oleh penulis firqah sesat yang dikafirkan ini adalah yang Qadiani atau Qadianiyah. Berbeda halnya dengan yang Lahore, karena memang yang Lahore masih mengakui Nabi sebagai Nabi yang terakhir, tapi mereka menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu. Sedangkan yang Qadianiyah, mereka menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan siapa yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia tidak hanya sekedar firqah sesat, melainkan kafir, keluar dari Islam. Nah. Kekufuran mereka sangat jelas terlihat dari keyakinan bahwa adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Di antara dajjal atau pendusta yang mengakui sebagai Nabi adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi yang muncul ketika kolonial Inggris menjajah India. Pada awalnya ia mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar atau Imam Mahdi yang ditunggu. Kemudian mengaku sebagai Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir ia mengaku sebagai Nabi dan mendirikan jamaah Ahmadiyah. Mereka atau kaum Ahmadiyah mempunyai keyakinan-keyakinan batil yang banyak sekali dan menyalahi keyakinan umat Islam. Mereka menafikan atau menolak tentang dibangkitkannya jasad manusia dari kubur pada hari kiamat nanti. Mereka meyakini bahwa nikmat dan siksa hanya dialami oleh ruh saja. Mereka beranggapan bahwa siksaan terhadap orang kafir terbatas, mengingkari adanya jin dan lain sebagainya. Para ulama berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir, juga aliran Ahmadiyah pun juga kafir. Mereka disebut sebagai minoritas non-muslim, yaitu mereka adalah kafir. Di antara keyakinan-keyakinan sesat dan kufurnya Ahmadiyah adalah 1. Meyakini bahwa Allah puasa, tidur, menulis, dapat bersalah dan lainnya. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Ta'alallahu amma yakuluna uluan kabiron. 2. Meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah Nabi terakhir. Dan mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi terakhir yang paling dan paling utama. Ini yang paling masyhur dari Ahmadiyah Qadianiyah. Mereka memiliki kitab suci tersendiri yang berbeda dengan Al-Quran umat Islam. Mereka menamakannya Kitabul Mubin atau Atazkiroh. 4. Menurut mereka tidak ada jihad dalam Islam dan telah dihapus. 5. Mereka mempunyai tempat suci tersendiri untuk melakukan ibadah haji yaitu di Rabuah dan Qadian. 6. Setiap muslim adalah kafir menurut mereka sampai masuk jamaah Ahmadiyah Al-Qadiani. 7. Mereka menghalalkan khamar, narkoba, barang yang memabukkan dan lainnya. 8. Ahmadiyah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Yahudi, Nasrani dan aliran kebatinan. Adapun untuk konteks keindonesiaan, maka silakan dilihat bagaimana fatwa MUI, bagaimana penjelasan para ustadz-ustadz yang mumpuni. Bisa juga dilihat dari surat keputusan bersama beberapa menteri di tahun-tahun ketika ada kerusuhan di salah satu daerah di Indonesia yang diakhiri dengan surat keputusan bersama dari beberapa kementerian. Bisa dicari di situs-situs atau di Google. 24 lembaga kerasulan. 24 lembaga kerasulan. Ajaran ini kufur karena mereka meyakini bahwa setiap pengajar yang ada di majelis mereka adalah seorang rasul. Di antara ajaran mereka adalah, ini jelas kufur, kafir keluar dari Islam. Manakala intinya adalah meyakini ada setelah Nabi Muhammad rasul-rasul atau nabi baru. Ini adalah kekufuran besar. Nah, di antara ajaran mereka adalah, pertama, menurut mereka rasul akan tetap diutus hingga hari kiamat. Kedua, selain kelompok mereka adalah kafir. Ketiga, wajib berbaiat kepada imam mereka. Keempat, menikah harus di hadapan amir mereka. Serta ini juga perlu diingat baik-baik dan dijadikan salah satu sebagai tolak ukur. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Apabila ada sebuah kelompok sekte atau pecahan atau hizab di dalam Islam yang mengatakan selain kelompoknya adalah kafir, maka ini adalah pertanda aliran sesat. Pertanda aliran sesat. Yang selain kelompoknya adalah kafir, keluar dari Islam, maka ini adalah tanda kesesatan. Begitu juga manakala meyakini harus berbaiat kepada kelompoknya, kepada imam kelompoknya, maka ini juga merupakan tanda-tanda kesesatan. Begitu juga manakala meyakini bahwa menikah itu baru sah kalau dilakukan di hadapan amir kelompoknya, maka ini juga aliran sesat. 5. Kelima, menjadikan masa sekarang ini menjadi periode Mekah dan Madinah. Sekarang masih periode Mekah, sehingga belum wajib sholat, puasa, haji, dan belum diharamkan minuman keras. Keenam, dosa dapat ditebus dengan membayar uang sesuai dengan besar atau kecilnya dosa yang dilakukan. Ketujuh, mengaji harus kepada imam mereka, dan mereka sangat selektif terhadap kehadiran orang di luar kelompok mereka. Nomor 7, saya kira sesuatu yang kalau di zaman sekarang tidak bisa dijadikan tolak ukur. Ya. Karena di zaman sekarang kita harus memang mengenal yang namanya manhaj al-sunnah. Dan kita dilarang untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang membawa kesesatan di dalam beragama. Maka kita memang harus selektif dalam memilih seorang guru. Tapi untuk pertemanan, maka hukum asalnya adalah boleh berteman dengan sesama muslim. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain, semua pun demikian, biasanya akan mendahulukan siapa yang menjadi orang-orang kelompoknya. Ini sesuatu yang saya katakan ya mungkin sah-sah saja, karena orang kan punya preferensi, orang punya apa yang dia sukai, kita tidak bisa memaksakan. Ya. Ke-25, Al-Babiyah atau Baha'iyah. Al-Babiyah atau Baha'iyah adalah aliran sesat menyesatkan dan kafir. Aliran ini lahir dari mazhab Syiah Itsna Asyariyah atau Rafidhah pada tahun 1260 Hijriah atau 1844 Masehi di bawah kepemimpinan Rusia, Yahudi, dan Inggris untuk menghancurkan dan merusak akidah Islam dan memecah belah persatuan kaum muslimin dan memalingkan mereka dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Dinamakan Babiyah karena dinisbatkan kepada pendirinya yang pertama yang menjuluki dirinya sendiri dengan Al-Bab. Bab itu artinya pintu. Dan dinamakan Baha'iyah karena dinisbatkan kepada pendirinya yang kedua yang menjuluki dirinya sendiri dengan Baha'ullah. Baha'iyah adalah aliran yang menggabungkan agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Islam, dan lainnya menjadi satu. Sehingga aliran ini jelas-jelas dinyatakan sebagai aliran non-Islam. Karena tidak ada satupun agama yang mau dicampurkan dengan agama yang lain. Siapapun yang punya aliran atau punya pemahaman menggabungkan seluruh agama, statusnya sebenarnya adalah musuh semua agama. siapa yang mengatakan saya beragama campur Yahudi dan Nasrani dengan Islam, pasti dia dimusuhi Yahudi. Mana ada orang Yahudi betulan yang mau dicampur sama Islam. Kalau ada orang Nasrani bilang, saya Nasrani tapi saya juga meyakini percampuran dengan Yahudi dan Islam, saya alirannya liberal, maka ini musuh Nasrani juga. Ini musuh Nasrani. Mana ada Nasrani yang mau digabungkan sama Islam. Tapi kalau di jalan antara Bolang Mongondo, kota mau bagus sampai ke Minahasa, saya pernah jepret satu bangunan. Bangunan itu ada logo salib, ada juga logo yang gini, yang apa tuh, punya Yahudi. Tapi satu bangunan, jadi ininya salib atasnya, di atasnya itu ada garpunya itu. Nah, jadi, nah ini belum tahu nih aliran apa ya. Kok saya juga bingung, ini Nasrani Yahudi kah, Yahudi yang Nasrani kah, atau gimana? Karena satu bangunan dua logo keagamaan. Apalagi kalau Islam, ada orang bilang saya ini Islam tapi saya juga kadangnya Yahudi Nasrani, maka ini musuh Islam betulan. Maka orang yang mengatakan dirinya adalah aliran Islam liberal, ini adalah sebenarnya aliran Islam munafik. Kenapa? Karena menggabungkan semua agama yang justru dia adalah musuh semua agama. Nah, pendirinya adalah Mirza Ali Muhammad Ridho Asyairozi yang wafat tahun 1266 Hijriah atau bertepatan 1850 Masehi. Di antara pendapat kufur mereka adalah, pertama, kaum Baha'iyun meyakini bahwa Al-Bab atau pendiri aliran ini adalah orang yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimatnya. Kedua, mereka memiliki pendapat tentang reinkarnasi, bersatunya Allah dengan makhluknya dan kekalnya makhluk, dan bahwasanya ganjaran dan siksa hanya dirasakan oleh arwah saja. Ketiga, mereka mensucikan bilangan 19. Menurut mereka jumlah bulan dalam setahun adalah 19 bulan dan jumlah hari dalam sebulan adalah 19 hari. Keempat, mereka mengingkari mukjizat para nabi dan keberadaan para malaikat dan jin secara hakiki. Mereka juga mengingkari adanya surga dan neraka. Kelima, mereka mengharamkan hijab atau jilbab bagi wanita muslimah dan menghalalkan nikah mut'ah. Keenam, mereka mengatakan bahwa agama Al-Bab sebagai penghapus syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketujuh, mereka mengharamkan jihad dan menghunuskan senjata melawan musuh sebagai bentuk pengabdian untuk kebaikan penjajah. Kedelapan, pendiri aliran ini mengaku-ngaku sebagai pintu dan perantara yang mengantarkan kepada imam khurafat yang mereka tunggu, yang keluarnya itu ditunggu-tunggu oleh Rafidho sejak dahulu lebih dari 11 abad lamanya. Makanya aliran ada unsur-unsur kesyiahannya, ada unsur-unsur Rafidhinya. Bilan, menghilangkan setiap ikatan agama Islam serta menganggap bahwa syariat telah kadaluarsa. Kedua puluh, mengubah peraturan rumah tangga dengan menolak ketentuan-ketentuan Islam, melarang poligami sekalipun boleh harus ada pengecualian dan tidak boleh lebih dari dua istri, melarang talak kecuali terpaksa yang tidak memungkinkan antara suami istri bergaul lagi. Istri yang ditalak tidak perlu iddah, janda itu bisa langsung kawin lagi. Wah, ini rusak sekali kalau begitu ya. Kenapa? Kalau janda bisa nikah lagi, bila dia pernah digauli oleh suaminya dalam masa dia subur, kemudian dia ditalak, lalu dia bisa langsung menikah, maka nanti akan ada terjadi percampuran benih. Lalu tidak bisa diketahui ini anaknya siapa. Ini anaknya suami yang lama atau anak suami yang baru. 11. Tidak ada sholat jamaah, yang ada hanya sholat jenazah bersama-sama. Sholat cukup sendiri-sendiri. 12. Ka'bah bukanlah kiblat yang diakui mereka. Kiblat menurut mereka adalah tempat Baha'ullah tinggal. 26. Jamaah Arqam, Darul Arqam termasuk ahlul bid'ah besar dari firqoh yang sesat dan menyesatkan. Ajarannya dipenuhi dengan syirkun akbar, bid'ah, khurafat, mimpi-mimpi, kedustaan dan wahyu-wahyu dari syaitan. Darul Arqam didirikan oleh Ashari Muhammad bersama beberapa temannya pada tahun 1968 di kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Dia adalah bekas guru agama, lulusan sekolah menengah Ma'had Hishamuddin, Kelang, Selangor. Di antara pendapat sesat firqoh ini adalah, pertama, kitab yang ditulis olehnya yaitu Aurat Muhammadiyah, pegangan Darul Arqam yang berisi syirik besar, bid'ah-bid'ah, kebohongan, khurafat, dan kesesatan lainnya. Kedua, di dalam kitab itu diterangkan bahwa Syekh Muhammad As-Suhaimi berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam Ka'bah dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Ketiga, disebutkan dalam kitab itu pula bahwa Syekh Suhaimi dapat merubah peci yang kosong menjadi penuh dengan buah anggur. Keempat, kalau bahasa kita ngeramput, bahayal. Keempat, menurut mereka syahadat itu ada lima: syahadat kepada Allah dan Rasulullah, syahadat kepada Abu Bakar, syahadat kepada Umar, syahadat kepada Utsman, dan syahadat kepada Ali dan kepada Syekh Suhaimi sebagai Imam Mahdi dan Khalifah Rasulullah yang kelima setelah Ali. Ini kapan lahirnya, kapan jadi khalifahnya? Kelima, kitab Barzanji adalah kitab yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh mereka dan sebagai rujukan mereka. Dan ini termasuk yang sangat populer di Indonesia. Keenam, mereka meyakini sebuah kebohongan tentang adanya Nur Muhammad. Yang diagung-agungkan juga atau di populerkan oleh sebagian orang, katanya bahwa langit dan bumi ini diciptakan awalnya dari Nur Muhammad, dari cahaya Muhammad. Saya pernah ceritakan dalam potongan video pendek, judulnya Ketemu Sufi Gendeng. Ya. Saya waktu SMP pernah ketemu dengan Sufi Gendeng. Orang itu bilang bahwa langit dan bumi ini berawal dari main sembunyi-sembunyiannya Nur Allah dengan Nur Muhammad. Sembunyi-sembunyian dengan kesepakatan siapa yang tidak ketemu, kalau bahasa Balikpapan itu tidak tewa, siapa yang ditewa alias didapetin, maka dia yang makhluk, yang ngedapetin itu yang Tuhan. Lalu Nur Muhammad sembunyi, lalu Nur Allah tewain dia, dapat tewa gitu. Berarti Nur Muhammad bukan Tuhan, gantian Nur Allah yang sembunyi, Nur Muhammad yang cari. Capek-capek ternyata enggak tewa, enggak ketemu. Terus dia bilang, ya sudah saya nyerah, enggak ketemu. Ternyata Nur Allah ini sembunyi di dalam dirinya Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad akhirnya mengakui ternyata dia hanyalah makhluk, yang pencipta itu adalah Nur Allah. Lalu Nur Muhammad ini nangis, tetesan air matanya jatuh menjadi matahari, bulan, bumi, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter, dan lain-lain. Itu katanya seorang gendeng yang saya temui. Dia yang menemui kami, karena saya ingat saya lagi belajar di masjid sama teman-teman karena biasa mau ujian. Nah, bapak itu berbah di samping kami lalu menceritakan tentang sembunyi-sembunyiannya Nur Muhammad sama Nur Allah. Mungkin dia jamaah ini Arqam. Mungkin. Tapi yang jelas di Arqam ini adalah satu dari sekian banyak sekte Sufi. 7. Akidah mereka Sufi dengan paham wahdatul wujud. 27. Jaringan Islam Liberal atau JIL. Populer di Indonesia. Awal-awalnya agak laku. Yang paling senang dengan aliran seperti ini adalah anak-anak muda yang mencari jati diri dan inginnya bebas syariat. inginnya bebas sholat, bebas berpikir, bebas menentukan hukum sesuai dengan akal pikirannya. Dan ini banyak di Jakarta. Orang-orang yang profesor, doktor, menjadi dosen, orang-orang akademis, sivitas akademika, sebagian universitas keislaman, ini banyak yang mengikuti aliran jil ini. Nah, dan ini adalah kemunafikan yang bisa jadi munafik besar, karena bisa jadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mengganti-ganti hukum Allah. Bahkan yang sudah jelas-jelas ditentang oleh semua agama bisa jadi dihalalkannya juga, seperti pernikahan sesama jenis. Nah, dan ini bisa masuk, saya katakan bisa ya, bisa masuk di dalam kemurtadan, kekufuran besar. Baca. Jaringan Islam liberal mulai terbentuk di tahun 2001. Di antara pemikiran sesat dan kufur mereka adalah, pertama, menurut mereka agama Islam bukanlah agama yang paling benar dan tidak memiliki kedewasaan yang sama seperti Katolik. Mereka intinya membenci Islam sih sebenarnya, tapi penampakannya Islam. Makanya sebagian dari mereka itu pakai jilbab juga, profesor, doktor, tapi berjilbab, tapi liberal gitu, dan mengatakan tidak mengapa pernikahan sesama jenis LGBT selama sakinah mawaddah warahmah. Kedua, jil menganggap bahwa agama Islam sebagai proses yang tidak pernah selesai. Ketiga, jil menganggap bahwa semua agama adalah benar. Keempat, dan jil menganggap seluruh agama benar adalah kekufuran besar, menentang firman Allah, inna dina indallahi al-islam, menentang firman Allah, wa maya batagi ghairal islami dina falayyukabala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima amal kebajikannya, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Keempat, jil menolak dan menghina syariat Islam dengan mengatakan bahwa upaya penegakan syariat Islam adalah wujud dari ketidakberdayaan umat Islam dalam menghadapi masalah yang menghimpit mereka. Intinya mereka tidak mau ditegakkan syariat Islam, dan ini merupakan kekufuran, dan kekufuran besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Memang ada lafaz yang lain, fa ulaika humul zalimun, maka mereka adalah orang yang zalim. Ada lafaz faulaika humul fasiqun, mereka orang fasik, dan ada lafaz faulaika humul kafirun, mereka orang kafir. Dan yang kafir ini kata para ulama adalah yang tidak suka dengan Islam dan menghalang-halangi bagaimana agar tidak ditegakkan syariat Islam. Nah, beda dengan yang fasik dan zalim, mereka masih mau. Ya, ada yang kalau bisa Islam, ada yang udahlah sama aja. Tapi kalau ditegakkan syariat Islam gimana? Oh enggak apa-apa. Ada yang bilang, oh malah bagus. Nah ini, oh jangan. Syariat Islam itu jelek. Syariat Islam itu jangan pernah ditegakkan. Syariat Islam itu pokoknya membawa kepada kehancuran. Nah, ini keyakinan kufur. Lima. Kelima, menurut jil, syariat Islam yang pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegakkan di Madinah tidak sempurna menurut ukuran zaman sekarang ini. Ya, jadi bagi mereka sebagian syariat Islam itu tidak perlu ditegakkan di zaman ini. Seperti pembagian warisan itu laki-laki jangan dua kalinya perempuan, tidak adil. Kemudian LGBT, menikah sama jenis. Kemudian keyakinan haram poligami. Poligami itu cocok di zaman Nabi aja, zaman sekarang tidak cocok katanya. Nah, ini bisa jadi jatuh ke dalam kekufuran, karena menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Berikutnya. Keenam, jil menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebagai seorang aktor sosial. Ketujuh, jil menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gagal mengemban risalah dengan utuh. Kedelapan, Jil menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah penutup para nabi, dan mereka membenarkan setiap nabi palsu atau dajjal. Kesembilan, menurut Jil, larangan kawin beda agama dalam hal ini antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim sudah tidak relevan lagi. Menurut Jil, sebagian syariat Islam seperti kewajiban memakai jilbab bagi muslimah, hukum warisan, hukum potong tangan atas pencuri, memanjangkan jenggot bagi laki-laki, hukum rajam bagi pezina yang pernah menikah dan lain-lain adalah wajib ditinggalkan atau tidak wajib diikuti. Ya, bagusnya paragraf terakhir ini ditaruh di bawah poin ke 4. Ya. Bukan di bawahnya poin 9. Adapun poin 9 ini juga harus dilihat bahwa orang-orang jil itu punya keyakinan muslimah nikah sama orang kafir laki-laki itu boleh. Adapun di dalam Islam itu haram, statusnya zina. Yang boleh di dalam Islam adalah laki-lakinya muslim, wanitanya Islam atau Nasrani atau Yahudi. Adapun perempuannya yang muslimah, laki-lakinya bukan muslim, maka statusnya zina. Dan barang siapa yang tidak meyakini hal ini, apalagi mengatakan halalnya, maka ini menghalalkannya haram, dan ini bisa jatuh ke dalam kemurtadan. Karena salah satu pembatal keislaman adalah orang menghalalkan yang sudah jelas-jelas Allah haramkan. Kita baca bab penutup, yaitu kesimpulan dan nasihat penutup bila waktunya cukup. Ini berarti telah kita tamatkan. Oh, belum. Saya kira mungkin tidak akan cukup malam ini. Nah, masih ada cukup banyak. Kesimpulan. Dengan penjelasan dan penjabaran dari isi buku ini, maka menjadi jelas bagi para pembaca sekalian kesimpulan berikut ini. Pertama, bahwa menisbatkan diri kepada Salafiyah sebagai penisbatan kepada Islam yang murni dan benar. Kedua, bahwa Salafiyah diwakili oleh para sahabat, tokoh-tokoh yang mengikuti mereka dengan baik, para pengikut mereka, serta imam-imam agama Islam ini. Ketiga, dan karena Salafiyah itu adalah Islam yang murni dan benar, sudah selayaknya seseorang itu menyandarkan dirinya kepada pemahaman salaf, harusnya. Dan ini sudah ada di bab-bab awal. Ketiga, bahwa penamaan diri dengan Salafiyah muncul seiring dengan munculnya firqah-firqah bid'ah dan sesat dalam agama. Dahulu saya pernah bilang, di zaman Nabi orang cuma kenal Islam dan kafir. Sepeninggal Nabi ada orang mulai mengenal Islam, tapi Islamnya siapa? Islam yang diyakini oleh para sahabat atau Islam buatan orang-orang ahlul bid'ah? Kemudian orang mulai meyakini ada nama istilah ahlus sunnah. Setelah itu ahlus sunnah ini direbuti, ya, ibarat sebuah hidangan enak lalu direbuti oleh banyak orang. Semuanya pengen jadi ahlus sunnah. Lalu dikerucutkanlah ahlus sunnah dengan model siapa, dengan manhaj apa, dan muncullah ahlus sunnah dengan manhaj salaf. Ini muncul seiring dengan banyaknya orang yang berbuat bid'ah tetapi meyakini dirinya sebagai ahlus sunnah. Keempat, bahwa lafaz salafiyah menurut para ulama sunnah hanyalah dimutlakkan sebagai nisbat yang mulia dan terhormat. Nah, maka tidak boleh seseorang mengejek-ngejek manhaj salaf. Adapun kekurangan pada diri orang yang bermanhaj salaf, maka yang salah adalah orangnya dan bukan manhaj ini. Kelima, penulisan mazhab salafi terbagi menjadi dua metode, metode pemaparan dan penjelasan manhaj yang hak, dan metode bantahan terhadap golongan ahlul bid'ah. Adapun yang pertama, dijelaskan apa yang benar supaya orang bisa mendetek mana yang salah. Ada juga metode langsung diberitahu, oh ini sesat, oh yang ini menyimpang. Dan keduanya ini harus digabung. Jangan orang cuman ngasih tahu yang hak saja, lalu ada yang salah, didiamkannya saja, dan dia berkata, "Nggak apa-apa, biasa, silakan kamu menilai sendiri." Orang awam nggak bisa. Kalau orang awam, dia butuh langsung dapatkan bantuan justifikasi ustadz. Ini benar nggak ustadz? Oh ini salah, ini bid'ah. oh ini khurafat, ini tahayul, ini syirik besar. Jangan juga semua-semuanya ini syirik, ini bid'ah, ini khurafat, ini nifak, tapi tidak pernah diajarkan yang benar itu seperti apa. Dan harus digabungkan dua-duanya. Dan mata pelajaran apapun pasti menggabungkan dua hal ini. Coba pelajaran apa? Matematika. Kan diajarin angka, tambah-tambahan, kurang-kurangan. Nanti ada kalanya ketika ditemukan yang salah, gurunya akan bilang, salah. Yang benar itu. Pelajaran apapun pasti begitu. Diajarin yang benar, sambil diberitahu apa yang salah. Nah, sebagian da'i di zaman ini, inginnya hanya memberitahu yang benar-benar aja, lalu orang tidak diberitahu mana yang salah. Ya. Sementara ada kasus-kasus tertentu di mana kita butuh langsung. Ada juga orang yang cuma tahunya nyala-nyalain aja, tapi tidak bisa memberi pelajaran yang benar. Nah. Terus. Keenam, menisbatkan diri kepada salafiyah tidak termasuk tahazzub atau berkelompok yang tercela. Bahkan salafiyah termasuk ke dalam hizbullah atau golongan Allah yang dipuji di dalam Al-Quran. Ketujuh, penisbatan diri firqoh-firqoh sesat yang dulu dan sekarang kepada dakwah salafiyah adalah dusta dan kebohongan. Adapun kalau memang ada kekurangan pada sebagian orang yang mengikuti manhaj salaf, termasuk saya misalnya, kita berdakwah dengan manhaj salaf. Bila saya punya kekurangan, maka yang salah adalah saya dan bukan manhaj. Bila saya punya kesalahan, maka yang salah saya, bukan manhajnya. Manhaj ini hak murni, benar 100%, tidak bisa disalahkan. Tetapi orang yang menyandarkan dirilah yang kadang memiliki kesalahan. 8. Salafiyah hanya terbatas pada ahlul hadis. Mereka adalah At-Ta'ifa Al-Mansurah. 9. Bahwa salafiyah adalah nama lain dari ahlul hadis. At-Ta'ifa Al-Mansurah An-Najiyah, Al-Jama'ah, Ahlu Sunnah Wal-Jama'ah, dan Ahlul Athar. 10. Ahli hadis yang dimaksud pada zaman ini adalah setiap orang yang berakidah dan bermanhaj salaf. Apabila ditambah dengan menyibukkan diri dengan ilmu hadis, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Karena banyak juga orang yang bermanhaj salaf tapi memang tidak memahami hadis. Apalagi yang baru belajar, yang baru hijrah, hijrah ke manhaj salaf, kemudian dia baru menghafal 1-2 hadis, dan itu tidak tercela. Dan mohon kepada semuanya, baik yang bermanhaj salaf maupun yang bukan manhaj salaf, baik yang mengikuti kajian salaf maupun yang menentang kajian salaf, yuk kita hilangkan perkataan-perkataan begini, baru hafal 1-2 hadis saja sudah membid'ah-bid'ahkan. Kalau memang bid'ah, ya enggak memang bid'ah. Meskipun anak kecil yang tidak hafal apapun, kalau memang itu adalah salah, maka dia berhak menyampaikan bahwa itu salah. Sebagaimana juga yang bermanhaj salaf jangan mengatakan baru hafal 1-2 hadis aja sudah menentang manhaj salaf. Ya maklum, orang karena memang tidak mengenal apa yang hak, maka dia akan menentang yang hak itu sendiri. Ya. Dan berapa banyak orang di luar sana, dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi dia berada di atas kesesatan. Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan ukuran, ya. Gak boleh kita bilang gini, baru 1-2 hadis hafalnya sudah membid'ah-bid'ahkan, itu salah. Begitu pula baru 1-2 hadis hafal sudah menyalah-nyalahkan salah, itu juga gak benar. Salah adalah salah, gak ada hubungannya sama hafal 1-2 hadis. Biar anak kecilnya ngomong, kalau itu benar. Nah, kalau di itu salah, salah. Nah, 11. Wajib mengikuti akidah, manhaj dan cara beragama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. 12. Setiap sifat terpuji yang terdapat dalam nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka salafiyin telah bersegera padanya, dan mereka lebih berhak atasnya daripada selainnya. 13. Syubhat-syubhat seputar dakwah salafiyah yang diserukan da'i yang mengajak kepada kebatilan, yang bertujuan membuat manusia lari dari dakwah salafiyah, semua syubhat tersebut lemah, dusta, diada-adakan dan sudah dibantah. 14. Saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang ikut kajian ini, karena kamera tidak menghadap ke arah saya, mungkin nanti bisa lewat WhatsApp 0852273546604. Sudah ditulis di caption tadi. 14. Ahlu sunnah salafiyun menghukumi sesat dan bid'ah kepada setiap firqah yang sesat hanyalah pada manhajnya. Adapun pribadi-pribadi yang menisbatkan diri kepadanya, maka tergantung kesesatan masing-masing. Ya. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman yang tidak bermanhaj salaf, yang mengikuti ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir, mengikuti Jamaatut Tabligh, mengikuti ormas-ormas. Perlu dipahami bahwa di dalam manhaj salaf yang dihukumi adalah manhajnya. Adapun person-personnya maka tidak dihukumi secara mutlak atau ta'in. Kalau ada yang salah maka kita katakan salah. Adapun pengikut maka bisa jadi dia itu sebenarnya tidak tahu. Sebagaimana dalam manhaj salaf adalah benar. Meskipun ternyata dalam pengikutnya ada satu dua atau sekian banyak orang yang melakukan kesalahan. Dan itu tidak bisa jadi tolak ukur kalau person-person. Kita tidak bisa menghukumi sesuatu dengan oknum. Ya, seperti di antara umat Islam ada yang berzina. Di antara umat Nasrani ada yang bersedekah. Di antara orang Yahudi ada yang berbakti pada orang tuanya. Yang kita hukumi adalah agamanya. Dan kita tidak bisa menghukumi sesuatu dengan person atau dengan oknumnya. 15 salafiyun bersungguh-sungguh. Afan. Saya pernah dengar ada orang bilang gini. Siapa ya yang bilang ya? Intinya salah seorang dai nasional, saya lupa namanya. Saya lupa orangnya yang mana. Tapi dalam ingatan saya di salah satu ceramahnya dia mengatakan berapa banyak orang yang katanya berbuat bid'ah ternyata mati sujud. Dan berapa banyak orang yang katanya di atas sunnah ternyata matinya berzina. Kita katakan yang bid'ah adalah bid'ah meskipun ternyata pelakunya mati sujud. Yang hak adalah hak, yang sunnah adalah sunnah meskipun ternyata yang mengikuti sunnah ini mati dalam keadaan berzina. Kita tidak bisa hukumi dengan person sekali lagi. Zina tetap salah. Mengikuti sunnah tetap harus. Gitu. Siapa yang pernah ngomong itu di salah satu ceramah? Nah, lanjut. 15. Salafiyun bersungguh-sungguh dan berkeinginan keras mengajak manusia kepada setiap kebaikan dengan ilmu, lemah lembut dan sabar. 16. Salafiyun adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling sayang kepada kaum mukminin. Saking sayangnya, maka salafiyah itu sangat ingin agar orang lain tahu apa yang keliru. Bukan dalam rangka cuma sekedar menyalah-nyalahkan dan merasa diri benar, tetapi lebih ke arah bahwa orang-orang yang bermanhaj salaf ingin agar kaum muslimin berada di atas kebenaran. Meskipun ya kadang-kadang ada tata cara atau metodologi ada atau gaya yang salah dalam menyampaikannya kepada kaum muslimin. 17. Bahwa asas atau pondasi dakwah Ahlussunnah Salafiyyin adalah dakwah kepada memurnikan tauhidullah yang sejalan dengannya dakwahnya para nabi dan rasul. Dengan inilah dakwah mereka berbeda dengan dakwah firqah-firqah yang sesat. Adapun firqah-firqah yang sesat, maka mereka imma menjauhkan kaum muslimin dari tauhid, imma meremehkan tauhid, atau imma justru melanggar tauhid. Sedangkan salafiyah sangat menekankan pada dakwah mengajak kaum muslimin kepada tauhid. Karena tauhid ini adalah akar pohon keislaman. 18. Bahwa dakwah Ahlussunnah Salafiyyin adalah dakwah yang universal dan baik serta sesuai di setiap zaman dan tempat. Sedang dakwah selainnya hanya menaruh perhatian pada sebagian sisi agama yang bersifat parsial saja dan tidak mendapatkan taufik padanya. Ya, sebagian firqah hanya menekankan pada politik. Sebagian firqah hanya menekankan kepada penegakan khilafah. Sebagian firqah hanya menekankan kepada ayo ke masjid. Sedangkan dalam dakwah salafiyah semuanya. terutama dalam masalah tauhid. 19. Kesungguhan salafiyin dalam mempersatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut manhaj salaf. Salafi itu bukan memecah belah, tetapi justru ingin menyatukan umat. Tapi mereka meyakini bahwa kesatuan umat hanya bisa dicapai kalau umat itu berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Dan mereka meyakini bahwa umat akan senantiasa terpecah belah manakala tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus saleh. Terakhir, 20. Perhatian ahlus sunnah salafiyin terhadap tasfiyah atau pemurnian ajaran Islam, kemudian tarbiyah, mendidik generasi di atas Islam yang murni sesuai dengan ketentuan syariat. Salafiyah itu senantiasa menekankan metode tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu menghilangkan yang kotor seperti syirik, bid'ah dan lain-lain. Kemudian juga tarbiyah, yaitu mengajarkan kaum muslimin apa yang benar, sholat yang benar, tauhid yang benar, dan seterusnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada setiap kaum muslimin, meskipun ini mungkin tidak mungkin, ya, karena kebid'ahan pasti ada terus sepanjang zaman sampai hari kiamat. Tapi semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk senantiasa mengenal sunnah, menjalankannya, teguh dan istiqomah di atasnya sampai kita wafat insyaAllah. Adapun nasihat penutup dan khatimah nanti insyaAllah akan dibaca pada Rabu yang akan datang sebagai pertemuan terakhir insyaAllah. Saya punya teman di Makassar menjadi murid seorang ustaz dari firqoh Sururiya. Anda sudah pernah mencoba menyampaikan melalui video seorang ustaz tentang penjelasan bagaimana firqoh Sururiya itu sendiri. Teman Anda juga mengakui kalau dia tidak pernah diajak untuk masuk, tapi hanya ingin kajian ustaz tersebut. Bagaimana cara menasihati teman tersebut? Ya, cara yang tadi sudah benar. Karena kan kita mungkin tidak mengerti seluk-beluknya. Ustaz yang pernah mengikuti, bahkan pernah menjadi da'i manhaj Sururiya ini, dia mungkin lebih tahu, maka kita beritahu. Cuman memang orang awam itu identiknya mengikuti apa yang senang di hatinya. Orang awam itu manakala tidak mengenal manhaj salaf, tidak mengerti tentang metodologi, taunya pokoknya mengaji. Itu kalau kita kasih tahu ini salah, ini benar, dia malah bingung. Kadang dia malah gini, ini kok aku ingin hijrah beragama dengan baik, kok aku malah disalah-salahin sih. Mau belajar ngaji, mau ikut pengajian justru gak boleh gitu. Ya, banyak kan teman-teman yang dulunya mungkin ada di dunia-dunia entertainment, kemudian diajak untuk hijrah, mulai berpakaian syar'i tertutup, mulai meninggalkan dunia malam, narkoba, dugem, dan lain-lain. Terus diajak kepada manhaj yang benar, yang menjauhkan dia dari hal-hal keduniaan, menjauhkan dia dari kebid'ahan. Terus dia lebih milih sesuatu yang tentu disukai sama dirinya. Apa yang mungkin masih enak, ya? Oh, yang enak apa? Oh, kajian yang ini aja masalahnya. Kajian ini keislaman, tapi kita masih boleh jadi entertainer. Oh, kita masih boleh tampil di TV, yang penting pakai jilbab meskipun bersolek gitu. Sementara mungkin kalau ikut pengajian salaf yang seperti itu tidak boleh. Oh, situ enggak enak. Situ sudah enggak boleh jadi artis sinetron, di situ sudah enggak boleh jadi pemusik. Situ sudah enggak boleh campur baur laki perempuan. Akhirnya mengganggu jalan-jalan dunianya, karena di situ kan pekerjaannya, di situ pendapatannya. Nah, orang awam itu lebih condong yang seperti itu. Maka kita juga dalam menasihati teman harus pelan-pelan, harus hati-hati. Jangan sampai salah-salah kata, jangan sampai salah waktu. karena nanti yang benar justru akan terasa tidak nyaman bagi orang yang tidak didakwahi. Di sini kayaknya tidak ada pertanyaan. Yang ada banyaknya juga minta video mentahan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk yang nonton kajian ini, jangan lupa nonton video pendek solidaritas bangsa untuk corona, atau solidaritas bangsa karena corona. Alhamdulillah saya lihat banyak tim-tim yang sudah merepost kajian tersebut atau video tersebut, dan yang kami harapkan adalah memang tersebarnya video ini dalam rangka memberikan kesadaran, awareness kepada kaum muslimin khususnya dalam menghadapi wabah corona. Kalau menurut Anda itu video bermanfaat, maka sharelah di grup alumni, grup teman-teman, grup keluarga, grup tetangga, dan lain-lain. Grup komplek, grup masjid, grup sekolah, grup mahasiswa, semua. Supaya orang-orang yang mungkin tidak terlalu aware dengan cuci tangan, tidak terlalu aware dengan social distancing, tidak terlalu aware dengan penularan, ya, apalagi yang terutama ya, yang ingin mencari keuntungan di atas penderitaan orang, ya, supaya mereka bisa semua tersadarkan dengan melihat video tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada Facebook? Di sini enggak ada? Azan? Isya? Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.